Bagaimana cara mengkompromikan antara hadis yang memerintahkan untuk menyambung silaturahim dengan perbuatan Abdullah bin Umar yang bersikap tegas terhadap anaknya yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bertentangan. Nah, tidak bertentangan. Sebab permasalahannya permasalahan din, ya. Berbeda antara permasalahan dunia dengan permasalahan agama. Kalau masalahnya masalah dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dhabit apabila seorang bermusuhan, bertengkar, la yahillu li muslim ayahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal seorang muslim menghajar saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 hari. Itu batas. Ya, tersinggung ya dalam satu perkara itu tidak boleh disimpan. Nah, 3 hari cukup, selesai sudah. Fa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik siapa yang memulai dalam mengucapkan salam. Itu yang terbaik. Ini dalam perkara dunia. Tapi kalau dalam permasalahan din, masalah agama, masalah akhirah, ya. Nah, Abdullah bin Umar melakukan itu kepada anaknya Bilal. Bagi yang belum mengetahui, yang ditanyakan ini tentang ketika Abdullah bin Umar menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kalian melarang para wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah mereka lebih baik. Nah, di situ ada anaknya Bilal. Dalam keadaan Abdullah bin Umar baru saja mengucapkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, "Jangan kalian melarang para wanita mendatangi masjid Allah." Bilal dia melihat kondisi di zamannya, para wanita itu banyak yang keluar dalam keadaan tidak menerapkan syariah. Keluar dengan tabarruj, keluar mungkin ada yang menampakkan aurat. Itu pada zaman itu, zaman tabi'in. Bagaimana pada zaman sekarang? Hah? Nah. Maka Bilal mengatakan, "Wallah lanamna'ahunna." Demi Allah akan kami cegah para wanita itu untuk mendatangi masjid. Lah. Sementara Abdullah bin Umar sedang menyebutkan hadis ini, sabda Rasul ini. Jangan kalian melarang. Seketika itu juga Bilal mengatakan, "Demi Allah kami akan mencegah para wanita." Yani seakan-akan dia ingin menabrak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan jangan kamu cegah, dia mengatakan demi Allah kami akan mencegahnya. Kan tidak selayaknya. Walaupun mungkin maksud Bilal lain ya. Ya. Ya kalaulah dia tidak mengucapkan dalam kondisi seperti itu, ya. Ya ini diberi selang waktu misalnya, ya. Dia mengungkapkan keluh kesahnya. Tapi kondisi zaman ini sulit, para wanita keluar banyak yang ya mungkin masih diberikan uzur. Tapi ini dia langsung mengucapkan kalimat ini seakan-akan menentang hadis Nabi. Maka marah Abdullah bin Umar. Ya. Saya mengatakan kepadamu ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu mengatakan wallahi la namna'uhunna. Dicelah habis oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Fasabbahu sabban sayyian, kata perawi ini, fasabbahu sabban sayyian ma sami'tu mithlahu sabbahu qat. Maka Abdullah bin Umar mencaci, ya, dengan cacian yang sangat buruk. Aku tidak pernah mendengarkan cacian itu dari beliau. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan, wallahi ma ukallimuka abadan, saya tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Ada satu riwayat yang menyebutkan sampai meninggal Abdullah bin Umar tidak berbicara dengan Bilal ini, anaknya ini. Ya, masalah din. Tapi para ulama menyebutkan bahwa ada kemungkinan jarak antara kejadian itu dengan meninggalnya Abdullah bin Umar tidak berselang lama, ya. Tidak lama begitu. Berapa lama kemudian beliau meninggal. Ya. sehingga tidak sempat baikan. Nah, karena apa? Abdullah bin Umar melihat ini permasalahan agama. Jangan sampai kalau ini dibiarkan, mungkin maksudnya lain dia. Tapi dia seakan-akan hendak menentang zahir dari apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini. Boleh seorang itu bersikap keras selama itu ada kemaslahatan syar'iyah yang diambil dari hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghajar tiga sahabatnya tertinggal dari perang Tabuk. Ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab.